لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين أعزني الله وإياكم kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita pada malam hari ini kembali dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, digerakkan hati-hati kita untuk bisa hadir dalam rangka mempelajari agama Islam, mempelajari agama Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sesuai dengan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bisa mengadakan majlisul ilm di tempat ini, di rumah ini, barakallahu fi wa fi ahli. Semoga Allah Subhanahu wa taala membarokahinya dan membarokahi orang-orang yang ada di dalamnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Hanafiddin a'azzani Allah wa iyyakum, sebagaimana biasa kita akan melanjutkan pelajaran kita Bulughul Maram, Kitabul Jami', karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada bab terhib min masawi'il akhlaq. Naam, bab tentang menjauhi ataupun berhati-hati dari akhlak-akhlak yang jelek. Bab tentang berhati-hati dari akhlak-akhlak yang jelek. Kita akan masuk pada hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-1498 dan juga hadis yang ke-1499. Qala Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, وعن ابن عمر رضي الله عنهما, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, yakni Ibnu Umar dan Umar. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zulmu zulumatun yawmal qiyamah, kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan nanti pada hari kiamat. Kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan nanti pada hari kiamat. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan nanti pada hari kiamat. Hadis yang berikutnya, waqala al-hafiz rahimahullahu ta'ala wa an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, Jabir bin Abdullah, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqul zulma, kata beliau, hati-hatilah kalian, takutlah kalian dari berbuat kezaliman. Hati-hatilah kalian atau takutlah kalian dari berbuat kezaliman. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, maka sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Wattaqus syuhha, dan hati-hatilah kalian dari asyuh. Asyuh biasanya diartikan dengan bakhil ataupun pelit. Hati-hatilah kalian dari bakhil ataupun pelit. Walaupun nanti akan ada penjelasan dari Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala. Fa innahu ahlaka man kana qablakum. Maka sesungguhnya asyuh itu, yakni bakhil ataupun pelit, sesungguhnya dia telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Sesungguhnya dia telah membinasakan orang-orang sebelum kalian, yaitu sifat pelit, bakhil, rakus dan yang semisal bakhil. Akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Khairuddin a'azzani Allah wa iyyakum, dari dua hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala. Yang pertama adalah at-tahdziru 'anil zulm, peringatan dari perbuatan zalim. Peringatan dari perbuatan zalim. Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dzakara al-wa'ida 'ala 'amalin fa innahu yakunu ashadda mimma law naha 'anhu faqat. Dikarenakan Nabi SAW, kata beliau, jika menyebutkan ancaman atas sebuah perbuatan, jika Nabi SAW menyebutkan sebuah ancaman atau ancaman pada sebuah perbuatan, perbuatan dosa, maka berarti dosa tersebut lebih besar, lebih parah, lebih keras daripada apa Rasul semata-mata malah melarang saja. Saya ulangi, peringatan untuk kita berhati-hati dari perbuatan zalim karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyebutkan ancaman perbuatan tersebut. Maka ketika sebuah dosa disebutkan ancaman, berarti itu lebih besar dosanya daripada Rasul sekedar malah melarang. Jangan kalian melakukan ini dan itu. Itu kan dosa, larangan. Cuma lebih besar lagi larangan itu ketika dikatakan oleh Rasulullah, jangan kalian melakukan ini dan itu, hati-hati kalian dari melakukan perbuatan ini dan itu, dikarenakan perbuatan ini begini dan begitu. Itu namanya lebih keras. Sama kayak kita mengatakan kamu jangan melakukan ini, dengan kita mengatakan kamu jangan melakukan ini, akibatnya begini dan begitu, hati-hati, nanti terjadi begini kalau kamu melakukannya. Itu lebih keras ancamannya daripada sekedar larangan saja. Apa maknanya? Lebih keras daripada sekedar gak boleh. Ketika ada ancaman. Nah dalam hal ini, Rasul dalam hadis ini bukan sekedar menyebutkan gak boleh, tapi menyebutkan ancaman. Gak bolehnya dari sabda beliau, ittaqul zulma, hati-hati kalian, waspadalah, takutlah dari perbuatan zalim. Itu larangan. Kemudian ancamannya, Rasul mengatakan fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, dikarenakan yang namanya kezaliman itu adalah kegelapan nanti pada hari kiamat. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga perbuatan zalim ini termasuk min kabairidzunub. Perbuatan zalim ini min kabairidzunub, termasuk dosa besar. Ketika disebutkan ancaman wa dzikrul wa'id yaj'aluhu min kabairidzunub, penyebutan adanya ancaman menjadikan perbuatan dosa itu termasuk dosa besar. Ini khanafiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kedua, faedah dari hadis ini adalah annal jazaa'a min jinsil amal. Bahwasanya balasan itu tergantung dengan amalannya. Yang namanya balasan sebuah perbuatan tergantung dengan amalannya. Dalam hal ini, perbuatan zalim akibatnya adalah azzamallahu alaihi yaumal qiyamah. Allah akan menjadikan kegelapan bagi orang yang melakukan perbuatan zalim nanti pada hari kiamat. Apa maknanya kegelapan? Kita tahu di dalam Al-Quran, seperti Allah sebutkan dalam suratul Hadid, bahwasanya nanti pada hari kiamat, di antaranya ketika melewati sirat. Ketika melewati sirat, itu orang-orang yang beriman akan berjalan dengan cahaya. Ada cahaya. Sementara orang-orang kafir itu enggak punya cahaya. Sementara orang-orang munafikin tadinya ada cahaya, kemudian padam. Saya ulangi, orang-orang yang beriman Allah sebutkan yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim, bersinar cahaya mereka, orang-orang yang beriman, dari arah depan mereka dan dari arah kanan mereka. Sementara orang-orang kafir itu tidak memiliki cahaya. Ammal kafir falaysa lahu nurun, orang kafir enggak punya cahaya. Wa ammal munafiq fayu'ta nuran thumma yunza'a minhu, adapun orang munafik itu diberi cahaya kemudian setelah itu dicabut cahaya tersebut. Itu orang-orang munafik. Wa hadha alladhi yadhlimu yakunu zulmuhu zulumatin 'alayhi yaumal qiyamah. Inilah makna di antara makna bahwasanya kezaliman itu akan menjadi kegelapan nanti pada hari kiamat. Naam. Kata beliau, takunu uqubatul zalim an yuslaba minhun nur fala yakunu lahu nur fayakunu bimanzilatil kuffar wal munafikin. Maka kata beliau, hukuman orang yang zalim itu diambil cahayanya. Orang yang beriman itu kan punya cahaya. Nah, orang yang zalim itu cahayanya diambil, dihilangkan cahayanya, maka dia tidak punya cahaya, maka kedudukannya sama dengan orang-orang kafir dan juga orang-orang munafikin. Maka hati-hati dari perbuatan zalim. Akan dicabut cahayanya sehingga dia tidak punya cahaya nanti pada hari kiamat sebagaimana orang-orang kafir dan juga orang-orang munafikin. Mana yang lebih parah antara orang kafir dan juga orang-orang munafikin? Disebutkan oleh para ulama yang lebih parah adalah orang-orang munafikin. Naam, yang lebih parah adalah orang-orang munafikin walaupun semuanya parah. Ingat, munafik i'tiqadi. Ini disebutkan tentang masalah cahaya ini dalam suratul Baqarah yang sering kita dengar. Mathaluhum kama thalil ladzi istawqada nara falamma Allah atma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun, dan seterusnya beberapa ayat. Naam, yang menyebutkan ini termasuk sifatul munafikin. Orang-orang munafikin itu adalah naam seperti seorang yang menyalakan api. Naam, kemudian apa? Setelah dia menyalakan api, tiba-tiba dimatikan api tersebut. Itu kata para ulama seperti Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah menyebutkan bahwasanya diberi api, diberi cahaya, kemudian padam, itu lebih gelap daripada memang asalnya gelap. Saya ulangi. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya apa? Orang yang tadinya ada cahaya, kemudian dicabut cahayanya, itu akan merasakan lebih gelap daripada yang memang asalnya memang enggak punya cahaya. Kita yang punya lampu tiba-tiba mati lampu, itu lebih gelap daripada yang tadinya apa memang enggak ada lampu, enggak ada lampunya. Ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Ini sebagai pendekatan untuk menunjukkan bahwasanya orang-orang munafikin lebih parah daripada orang-orang kafir biasa walaupun semuanya kafir. Ingat, munafikin nifaqan i'tiqadi. Naam. Ayat yang paling jelas Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang parahnya orang-orang munafikin sama-sama dalam neraka. Wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqat wal kuffara nar jahannam. Allah menjanjikan orang munafik laki-laki dan munafik perempuan dan juga orang-orang munafikin api neraka jahannam. Tapi Allah sebutkan orang munafikin dalam surah An-Nisa, Allah menyatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu di kerak neraka yang paling dasar, yang paling parah hukumannya. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah wal iyadz billah. Ini makna bahwasanya kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan nanti pada hari kiamat. Ikhwanuddin azani Allahu ayyakum. Kemudian disebutkan oleh Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah tentang makna dari az-zulm, makna dari perbuatan zalim. Secara syar'i, langsung saja secara syar'i, bahwasanya amma fi syara' fa huwa al-udwanu 'ala al-ghairi wa 'ala an-nafsi aidan. Perbuatan melampaui batas terhadap orang lain yang namanya kezaliman adalah perbuatan melampaui batas kepada orang lain dan melampaui batas terhadap diri sendiri. Itu zulum, perbuatan melampaui batas kepada orang lain dan melampaui batas terhadap diri sendiri. Imma bitafriyat fima yajib wa imma bitta'addi fima yuhram. Maksudnya kata beliau, maksud melampaui batas terhadap diri sendiri adalah dia melalaikan kewajiban, bisa dalam bentuk melalaikan kewajiban atau melanggar apa yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dari sini sebenarnya nampaknya beliau ingin menyebutkan tentang anwa'uz zulum. Naam. Kalau begitu kita sebutkan terlebih dahulu tentang anwa'uz zulum, jenis-jenis kezaliman. Secara umum telah sering kita jelaskan, kita dengar bahwasanya kezaliman itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah zulmun akbar wa huwa asyirik. Kezaliman yang paling besar yaitu kesyirikan. itu kezaliman jenis yang pertama. Ini yang paling besar. Allah mengatakan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. 6. Maka tidak ada yang mengalahkan kezaliman daripada perbuatan syirik. Sehingga kalau seorang berhati-hati dari kezaliman-kezaliman yang lainnya, seharusnya yang paling dia harus berhati-hati ketika kita katakan ittaqu zulma, hati-hati dari kalian dari perbuatan zalim, maka yang harus berhati-hati kita dari apa? Kesyirikan. Karena itulah kezaliman yang paling besar. Kemudian yang kedua adalah zulmul abdi al-ghair. Seseorang menzalimi orang lain. Seseorang menzalimi orang lain. Ini yang sering kita pahami, difahami oleh banyak orang makna dari kezaliman. Kalau dikatakan zalim di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah masyarakat adalah jenis yang kedua, kezaliman terhadap orang lain. Kemudian yang ketiga adalah zulmul abdi nafsahu. Seseorang menzalimi dirinya sendiri. Nah, dijelaskan oleh Asy-Syaikhain rahimahullah, apa bentuk menzalimi terhadap diri sendiri? Kata beliau, ada dua jenis. Dua bentuk menzalimi diri sendiri adalah imma bitafriti fima yajib. Yang pertama bentuknya seseorang melalaikan kewajiban-kewajiban. Seseorang melalaikan kewajiban-kewajiban, kewajiban yang harusnya dia penuhi, ternyata tidak dia penuhi. Allah mewajibkan sholat, Allah mewajibkan puasa, Allah mewajibkan birrul walidain, tetapi tidak dia penuhi, berarti dia zalim. Zalim terhadap dirinya sendiri. Begitu juga yang kedua adalah dia melanggar apa saja yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. At-ta'addi fima yuhram. Dia melampaui batas terhadap apa yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Allah mengharamkan riba, dia makan riba. Allah mengharamkan berjudi, dia berjudi. Allah mengharamkan makan harta anak yatim, dia malah melakukannya. Allah mengharamkan uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, justru dia menerjangnya. Itu namanya melakukan tindakan melampaui batas atau melanggar terhadap apa yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ini namanya zulmul abdi nafsahu. Seorang menzalimi dirinya sendiri. Intinya menzalimi diri sendiri adalah berbuat kemaksiatan yang kalau mau sesuai dengan klasifikasi di atas, yang selain kesyirikan dan yang tidak ada hubungan dengan orang lain. Saya dipahami ya? Yang tidak ada hubungan dengan orang lain. Tadi Allah mewajibkan sholat, dia enggak sholat. Zalim dia. Menzalimi siapa? Orang lain? Bukan. Menzalimi dirinya sendiri. Dia pernah kewajiban berpuasa, dia zalim. Menzalimi orang lain? Tidak. Tapi menzalimi dirinya sendiri. Dan seterusnya dari bentuk-bentuk al-zulmu li-nafsihi, kezaliman terhadap dirinya sendiri. Ini khanahuddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang sekali lagi yang sering dimaknakan ataupun jadi pembahasan tentang kezaliman adalah kezaliman jenis yang kedua tadi, yaitu zulmun abdi, seorang hamba menzalimi al-ghair, orang lain. Nah, yang ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dimaksud dalam hadis ini biasanya. Nah, yang dimaksud dalam hadis ini juga adalah apa? Bentuk menzalimi orang lain. Walaupun yang dua tadi juga kezaliman, cuma memang sering dimaknakan adalah identik dengan orang lain. Nah, yang kedua ini bentuk kezaliman terhadap orang lain disebutkan oleh para ulama juga terbagi menjadi tiga. Bentuk kezaliman terhadap orang lain bentuknya tiga macam. Tadi kan kezaliman secara umum, kesyirikan, kemudian zalim kepada diri sendiri, kemudian zalim kepada orang lain. Nah yang kedua ini, yang kita juga harus berhati-hati, adalah apa? Zolim terhadap orang lain dengan tiga bentuknya. Bentuk yang pertama adalah al-zulmu fil mal, kezoliman dalam masalah harta. Kezoliman dalam masalah harta, yaitu yakhana fidin rahimani wa rahimakumullah, dia kezoliman dalam masalah harta bentuknya ada dua. Nah, bisa saja dia mengambil harta orang lain. Nah, ada orang yang dia enggak punya hak atas dia, dia mengaku dia punya utang misalnya sama saya. Itu namanya mengambil harta orang lain. Atau kezaliman dalam masalah harta adalah apa? Kita punya utang kepada orang lain, ketika ditagih dia mengatakan, saya enggak punya utang sama kamu. Dia kan enggak ngambil, kalau tadi kan punya orang lain misalnya apa? Yang enggak punya utang, dia katakan, kamu kan punya utang sama saya. Dibayar dia, maka memakan harta orang, zalim dalam masalah harta. Atau dia punya hutang, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kemudian ketika ditagih dia tidak enggak mau bayar dengan alasan saya sudah membayarnya. Naam, atau dengan alasan mana buktinya saya enggak punya utang, padahal benar-benar punya utang. Itu zalim, berarti memakan harta orang lain. Itu namanya zalim dalam masalah harta, dan ini sangat banyak bentuknya, ikhwan fillah azzani Allah wa iyyakum. Bisa al-ghasab, mengambil harta orang lain dengan paksa, atau as-sariqah, pencurian, begitu juga riba juga termasuk memakan harta yang diharamkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta-harta di antara kalian dengan cara yang batil. Atau tadi, dengan apa? Memakan harta orang lain tidak dengan merampok, tidak dengan mencuri, tidak dengan riba, tetapi dengan al-ghis. Apa al-ghis? Menipu. Tadi, orang enggak punya utang dibilang punya utang. Akhirnya orang terpaksa memberikan uang. Memakan harta dengan cara yang batil. Atau orang lain yang dia berhutang kepadanya, kemudian dia enggak mau bayar dengan alasan sudah dibayar, atau dengan alasan apa? Enggak ada buktinya, enggak punya utang. Atau orang itu mengatakan, kamu punya hutang 10 juta, dia mengatakan bukan 10 juta, tapi 3 juta. Itu juga memakan harta orang lain dengan zalim. Haram, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Ini kezaliman terhadap orang lain jenis yang pertama, kezaliman dalam masalah al-mal, az-zulmu fil mal. Yang kedua, ikhwanuddin azzani Allah wa iyyakum, adalah az-zulmu fil nafsi. Az-zulmu fil nafsi. Zalim terhadap jiwa atau badan, menzalimi orang lain dalam masalah jiwa atau badan. Naam, ini banyak, misalnya apa? Ad-darb, memukul, itu menzalimi dalam masalah apa? Badan. Kemudian qat'ul adwi, memotong anggota tubuh, sebagaimana yang sering kita bahas dalam Kitabul Jinayat, kezaliman terhadap jiwa, khusus Kitabul Jinayat. Yang pertama yaitu apa? Al-qatl tentunya. Yang paling tinggi adalah al-qatl, pembunuhan. Di bawahnya misalnya al-juruh atau as-syujjah. Syajjah, membuat luka. Atau yang ketiga, zalim terhadap jiwa ataupun badan adalah apa? Tidak membunuh, tidak melukai, tetapi ad-darb, memukul saja, memukul ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, semuanya bentuk-bentuk menzalimi orang lain dalam masalah apa ji? Jiwa. Ini ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, menzalimi orang lain dalam masalah jiwa ataupun badan. Yang ketiga adalah az-zulmu fil 'ird, menzalimi orang lain dalam masalah kehormatannya. Naam. Ini penting, tiga jenis bentuk kezaliman. Naam, menzalimi orang lain dalam masalah kehormatannya. Kehormatan orang lain dijatuhkan. Kehormatan orang lain dijatuhkan. Yang tadinya dia orang yang terhormat, orang yang mulia, kemudian dia jatuhkan kehormatannya dengan bentuknya diantaranya fayagtabuhu. Diantaranya apa? Menghibahi dia. Menghibahi orang lain. Membicarakan kejelekan orang lain yang tidak boleh dibicarakan. Al-ghibah. Itu namanya az-zulmu fil irdi. Kezaliman dalam masalah kehormatan orang lain. Begitu juga ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, atau yakdzibu. Lebih lagi dari sekedar ghibah adalah, ataupun yang semisal juga termasuk kezaliman dalam masalah kehormatan, selain ghibah, membicarakan kejelekan dia ketika dia enggak ada dalam keadaan, kalau dia mendengar dia enggak suka. Yang berikutnya adalah menuduh dia. Menuduh al-qadzab. Al-qadzab bizina, menuduh berzina. Masuk pula al-qadzab bil-liwab, atau al-qadzab bil-ghair, menuduh dalam perkara-perkara yang lain. Dia enggak mencuri, dituduh mencuri. Itu menzalimi orang lain dalam masalah mungkin termasuk harta dan juga kehormatan sekaligus. Dia enggak mencuri, dituduh mencuri. Nah, begitu juga su'udzan, khanafidin rahimani wa rahimakumullah, su'udzan yang kemudian diikuti sikap yang berikutnya, tajassus, memata-matai, dan seterusnya dari bentuk-bentuk kezaliman terhadap kehormatan orang lain. Maka kita harus berhati-hati, khanafidin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat, kezaliman-kezaliman yang ada di tengah-tengah kita ataupun di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah masyarakat, itu enggak bakal keluar dari tiga ini. Ada contoh yang lain. Enggak keluar dari tiga ini. Kezaliman dalam masalah harta, kezaliman dalam masalah jiwa, dan yang ketiga apa? Kezaliman dalam masalah kehormatan. Kalau enggak zalim dalam masalah harta, mengambil harta orang lain dengan tanpa hak, kezaliman terhadap jiwa, membunuh, memukul, melukai, atau kezaliman dalam masalah kehormatan. Ada yang lain contohnya? Hah? Selain tiga ini? Nampaknya ya khana fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang lainnya terkumpul pada tiga perkara ini. Maka kita harus berhati-hati, inilah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada. Harus berhati-hati, inilah yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada, pada haji terakhir beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza wa fi baladikum hadza. Rasulullah SAW menyatakan, ingatlah, sesungguhnya sesungguhnya darah-darah kalian, yang pertama, sesungguhnya kata Rasulullah, darah-darah kalian, kemudian harta-harta kalian, yang ketiga, dan juga kehormatan-kehormatan kalian, kata Rasulullah, haramun alaikum, haram atas kalian, kahurmati yaumikum hadha, seperti haramnya hari kalian ini, fi syahrikum hadha, di bulan kalian ini yang haram ini, wa fi baladikum hadza, dan juga seperti haramnya negeri kalian ini Mekkah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hal ballagtu Kata Rasulullah setelah itu mengisyaratkan dengan tangannya, apakah aku telah menyampaikan ya Allah? Mereka mengatakan, na'am. Kata para sahabat, na'am. Qala. Setelah itu Rasul mengatakan, qala. Allahumma syhad. Ya Allah, persaksikanlah. Ya Allah, persaksikanlah bahwasanya aku telah menyampaikan. Ini menunjukkan betapa besarnya dosa perbuatan zalim. Kenapa? Rasulullah ini disampaikan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Sabda Rasulullah SAW ini disampaikan ketika beliau berada dalam haji wada, disampaikan di tengah-tengah banyak orang. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini termasuk perkara yang penting ketika disampaikan di perkara-perkara yang penting banyak orang. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Apalagi itu di akhir-akhir dakwah beliau yang tidak lama setelah itu Rasulullah SAW nanti akan meninggal dunia. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka berhati-hatilah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan telah berlalu hadis yang nampaknya telah kita baca pada pertemuan yang sebelumnya ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, hal tadruna manil muflis. Kata Rasulullah SAW, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Tahukah kalian, kata Rasulullah SAW, siapa orang yang bangkrut? Maka para sahabat ketika itu menyebutkan bahwasanya orang yang bangkrut ini, dia wahai Rasulullah SAW, ya orang yang enggak punya harta. Orang enggak punya harta, enggak punya apa-apa, miskin, maka dia bangkrut. Maka Rasulullah SAW, bukan itu bangkrut yang sebenarnya. Bangkrut yang sebenarnya, kata Rasulullah SAW, adalah seseorang yang datang nanti pada hari kiamat dalam keadaan datang dengan membawa banyak solat. Kemudian dia datang dengan membawa banyak pahala puasa. Tetapi kata Rasulullah SAW, dia ini sungguh wadarobahaza, dia telah memukul yang ini, wasabbahaza, dan dia telah mencela yang ini. Wa akhadha malahaza, dan dia telah mengambil harta orang ini. Tiga disebutkan oleh Rasulullah SAW. Bangkrutnya orang yang banyak sholat, bangkrutnya orang yang banyak berpuasa, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya jadi bangkrut dia. Bangkrut itu kan apa? Orang punya modal lah, punya untung banyak, habis itu habis semuanya, bangkrut. Untungnya habis, sak modalnya juga habis, namanya bangkrut. Tambah lagi apa? Bangkrut banyak. Ini bangkrut kan? Enggak untung. Untungnya banyak, kemudian habis untungnya, habis modalnya, plus banyak utang. Itu apa? Bangkrut di dunia. Ya khairan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Apa maksud bangkrut di akhirat? Ini dia banyak ibadahnya, banyak amalannya, sholatnya, puasanya, telah siap dia membawa banyak untung. Ya khairan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sudah siap banyak untung, tapi ternyata dia banyak menzolimi orang lain. Harta orang lain diambil, orang lain di pukulnya, dilukainya, bahkan waliyadzubillah dibunuh, dan kehormatan orang lain dijatuhkan, diribahi. Ini semuanya yang akan mengambil pahala-pahala itu semua. Bisa dipahami ya? Sementara di akhirat itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah itu adil. Dan bentuk keadilan Allah tabaraka wa ta'ala akan diperhitungkan orang-orang yang zalim ketika di dunia terhadap saudara-saudaranya. Sementara ketika di akhirat itu kezaliman tidak bisa diterima dengan tebusan. Tidak bisa ditebus dengan harta. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kezaliman di dunia bisa ditebus dengan harta. Sahih? Orang berbuat zalim, berbuat kesalahan di dunia itu bisa ditebus dengan harta biasanya, apalagi zaman sekarang ini. Tetapi di akhirat itu, yauma la yanfa'u malu wala banun, hari di mana harta dan juga anak-anak itu tidak berguna, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, kata Allah tabaraka wa taala dalam Al-Qur'an. Kezaliman itu yang ada adalah pertimbangan al-hasanat was-sayyi'at. pertimbangan kebaikan-kebaikan dan juga kejelekan-kejelekan. Akan dihadirkan orang yang zalim dan yang dizalimi, maka ketika itu yang kesalahan-kesalahan orang yang dia zalimi dilemparkan kepada orang yang menzalimi, kebaikan-kebaikannya dilemparkan kepada orang yang dia zalimi. Kebaikan-kebaikan yang tadi banyak sholatnya, banyak puasanya, dialihkan kepada orang yang dia zalimi. Kalau tidak ada lagi kebaikan-kebaikannya, maka kejelekan-kejelekan orang yang dia zalimi akan ditimpakan kepada dia, dipikulkan kepada dia. Maka itu benar-benar orang yang bangkrut. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena dia sudah siap sebenarnya membawa untung besar, membawa pahala yang besar, ternyata dengan suatu sebab sehingga dia kehilangan untungnya, kehilangan modalnya, bahkan apa, menanggung hutangnya, dalam artian apa, dosa-dosa orang-orang lain. Itulah min akibati atau awakibi az-zulum, di antara akibat-akibat perbuatan zalim. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka kita berlindung kepada Allah tabaraka wa taala supaya kita dijauhkan dari perbuatan zalim dengan jenis-jenisnya, kita dijauhkan dari kezaliman dalam bentuk kesyirikan, dan juga dijauhkan dari perbuatan zalim terhadap diri sendiri dan juga perbuatan zalim kepada orang lain, baik kezaliman dalam masalah harta, dalam masalah jiwa, ataupun dalam masalah kehormatan. Semoga ini dipahami. Khonahuddin rahimani wa rahimakumullah. Ini pembahasan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqul zulma fa innaz zulma zurumatun yaumal qiyamah. Hati-hati kalian, takutlah kalian dari perbuatan zalim, maka sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan nanti pada hari kiamat. Khonahuddin azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian pembahasan yang berikutnya, yang kedua dalam hadis ini, disebutkan dalam hadis yang kedua yang kita baca, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wattaqush-shuhha. Semoga sempat dibahas. Naam, dan hati-hatilah kalian, takutlah kalian dari asyuh. Maka sesungguhnya asyuh ini yang telah membinasakan orang-orang yang sebelum kalian. Sering ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah dimaknakan syuh itu dengan bakhil. Memang kalau kita melihat di nampaknya di terjemahan-terjemahan ayat atau Al-Qur'an kan ada syuh. Naam, wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang Allah jaga dari sifat bakhilnya, sifat pelitnya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Naam. Terus apa bedanya dengan bakhil? Naam, secara umum ikhwan fillah rahimani wa rahimakum, dalam Al-Qur'an disebutkan bakhil, buhul, dan juga disebutkan asyuh. Kalau kita lihat nampaknya maknanya sama, kikir, pelit. Cuma ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, itu yang lebih parah adalah asyuh. Bahasa kita sama ya, bakhil, pelit, kikir. Tapi bahasa Arabnya yang lebih parah adalah asyuh daripada al-buhul. Al-buhul. Nah, sementara asyuh Taimin rahimahullah memberikan definisi masing-masing dari asyuh. Asyuh kata beliau, sin ha, yang kita sedih. Asyuh huwa tamak fima indan ghair wa fahuwa muhawalatu akhzi ma laisa laka. Asyuh itu rakus, tamak terhadap apa yang ada pada orang lain. Asyuh maknanya adalah tamak, rakus terhadap apa-apa yang ada di orang lain. Maka dia berusaha untuk memindahkan, atau dia berusaha untuk mengambil apa yang bukan hak-haknya. Itu asyuh. Tamak selalu pingin punya orang, pingin diambil dan seterusnya, pingin dia nikmati, tamak terhadap apa yang ada di tangan orang lain. Sementara al-bukhul, kata beliau, ammal bukhul fahuwa man'u ma yajibu alaihi badlahu atau badluhu. Yang namanya bakhil adalah tidak memberikan apa yang wajib bagi dia untuk diberikan. Tidak memberikan apa yang wajib untuk dia berikan. Ini khonahidin rahimani wa rahimakumullah. Tidak memberikan perkara yang wajib harusnya dia berikan. Dan bakhil ini khonahidin rahimani wa rahimakumullah disebutkan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah, terkadang bakhil dengan ilmu. Bisa bakhil dengan ilmu. Naam, yakni orang minta diajari tanpa uzur, tanpa alasan, enggak mau ngajari. Itu termasuk bakhil. Al-bukhul bil ilm. Bakhil dengan dengan ilmu. Sampai Syekh Mukbil rahimahullah diberitakan ketika ada seorang yang tidak mau mengajari teman-temannya, maka beliau mendoakan tidak barokah pada ilmunya. Naam, la barakallahu fi ilmik. Semoga Allah tidak membarokahi ilmumu. Kenapa? Dia tidak mau mengajari orang lain dengan alasan dia sibuk belajar. Tidak mau mengajari orang lain. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Namanya bakhil dengan ilmu. Naam. Beda kalau memang enggak ada waktunya sibuk mengajar, ya untuk kamu belum ada waktunya, kamu terlambat. Naam. Kalau zaman dulu ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, sang murid ketika mau belajar sama seorang guru, maka sang murid harus bisa mencari waktu yang menyesuaikan dengan waktu gurunya. Nah, kalau sekarang ini kan guru menyesuaikan waktu muridnya. Naam. Dulu ada yang datang kepada Syekh, "Naam, kami mau belajar. Kalau jam sekian gimana?" "Oh, saya," kata Syekh, "jam sekian ada jadwal ini." "Kalau jam sekian gimana?" "Jam sekian ada pelajaran ini." "Jam sekian ada pelajaran ini." Ujung-ujungnya enggak ada jadwal bagi mereka. Jadwalnya tengah malam belajarnya. Belajarnya berapa? Tengah. Jam berapa? Tengah. Tengah malam. Enggak ada jadwal lagi. Sudah tengah malam. Nah, itu kalau dulu. Kalian enggak ada waktu lagi. Ini khonahidin rahimani wa rahimakumullah. Atau bakhil ini dengan amalan. Juga termasuk bakhil, bakhil bil amal. Bakhil dalam beramal. Sebagai contoh apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, al-bakhil man dzukira kata Rasulullah SAW, al-bakhil man idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Rasulullah SAW, beliau menyatakan dalam hadis, barang siapa yang disebutkan aku, bakhil itu kata Rasulullah, al-bakhil, orang yang bakhil itu kata Rasulullah adalah orang yang aku disebut di sisinya, tetapi dia tidak bersolawat kepadaku. Dan namanya bakhil dalam masalah apa? Amalan. Bakhil dalam masalah amalan. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Dan yang tentunya sering dimaknakan bakhil secara keumuman, yang ketiga adalah bakhil dalam masalah harta. Bakhil dalam masalah harta adalah apa? Seorang menahan diri daripada apa yang wajib untuk dia serahkan. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh para ulama, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, apa batasan bakhil, apa batasan dermawan. Naam. Sebagian mendefinisikan bahwasanya yang namanya bakhil itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, orang tadi, makna yang disebutkan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah, seseorang yang tidak menyerahkan, memberikan sesuatu yang wajib. Sesuatu yang yang wajib. Itu bakhil. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Seperti apa? Zakat. Kemudian apalagi nafkah terhadap anak istrinya dia enggak ngasih, itu berarti kan dia tidak memberikan perkara yang wajib. Dia tidak memberikan perkara yang wajib. Maka semata-mata dia dikatakan bakhil ketika dia tidak apa? Tidak memberikan apa yang wajib bagi dia. Zakatnya, kemudian nafkah iyalihi, nafkah keluarganya tidak dia berikan, maka dia bakhil. Naam, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, cuma dia walaupun misalnya berarti kan wahabat, saya enggak bakhil walaupun enggak sedekah enggak bakhil. Iya, cuma walaupun enggak bakhil enggak masuk pada bagian sahi. Sakho tidak masuk pada deretan orang yang dermawan. Cuma ya lepas dari dari bakhil, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Itu walaupun sebagian yang disebutkan oleh para ulama. Maka harus berhati-hati dari kebakhilan. Kemudian ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini sedikit kita bacakan supaya kita bisa memahami ataupun mengambil pelajaran dari para salaf, bagaimana para salaf mereka adalah orang-orang yang sangat dermawan. Orang-orang yang sangat dermawan, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga walaupun kita mungkin enggak bisa dikatakan bakhil, cuma kan lakop si fulan enggak bakhil itu kan masih kurang. Si fulan bakhil jelek, tapi si fulan enggak bakhil itu kurang bagus. Berarti kan si fulan enggak bakhil berarti enggak dermawan ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau kita membaca hikayat para salaf tentang kedermawanan mereka dan juga kebakhilan, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang luar biasa. Di antaranya disebutkan tentunya yang paling dermawan tidak lain adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling dermawan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah dalam hadis yang ma'ruf ketika kita sering membahas di bulan Ramadan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling dermawan. Naam, kana ajwada bil khair min ar-raihil mursalah. Beliau ini sangat dermawan melebihi angin al-mursalah yang sangat kencang. Contoh bentuk kedermawanan beliau ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, annahu masuila syai'an qad faqala la. Beliau ini enggak pernah diminta sesuatu kemudian dia mengatakan enggak ada, tidak. Pokoknya setiap yang meminta pasti diberi kalau beliau punya ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Wa anna rajulan sa'alahu fa'atahu ghanaman baina jabalain. Dan beliau ketika datang seseorang meminta kepada beliau, maka beliau memberi orang ini kambing sepenuh dua antara dua gunung. Kambing sak lembah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, fa'atar rajul qaumahu, maka laki-laki itu berkata, faqala ya qaum aslimu, wahai kaum masuk Islamlah kalian, fa inna Muhammadan yu'ti ata'an man la yakhshal faqr. Orang tadi setelah diberi kambing di antara dua gunung dia pulang ke kaumnya dan mengatakan, wahai kaum masuk Islamlah kalian. Karena sesungguhnya Muhammad, dia itu memberi dengan pemberian orang yang tidak fakir, tidak takut fakir sama sekali. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana di antara buah kedermawanan itu adalah masuknya orang ke dalam Islam. Sekali lagi, sudah kita sering sebutkan dalam sirah. Naam, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rela mengorbankan harta yang banyak, yang penting orang itu masuk ke dalam Islam. Naam, ini menunjukkan kepada kita yang terpenting itu adalah seorang masuk ke dalam Islam selamat dari kekufuran. Nah, remeh harta itu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang penting manusia masuk di dalam Islam. Lihat bagaimana orang-orang Yahudi pada pertemuan malam besok insyaallah tentang Bani Mustalik. Nah, yang kemarin sebelumnya yang ditawan banyak harta diambil diberikan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, cuma setelahnya masuk ke dalam Islam banyak orang. Itu kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga disebutkan, jaa arabiyun ila Talha. Datang di antara sahabat yang dermawan itu kan, tentunya banyak yang dermawan, di antaranya adalah Utsman bin Affan. Kemudian Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah. Disebutkan jaa arabiyun ila Talhah. Datang seorang Arab Badui kepada Talhah. Fasa'alahu wa taqarraba ilaihi birahim. Perhatikan ini mungkin terjadi. Naam, terjadi kepada kita dan kita berupaya untuk meniru Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Datang seorang Arab Badui kepada Talhah, kemudian dia meminta, wa taqarraba ilaihi birrahim. Selain meminta, orang Arab Badui ini meminta kepada Talhah, dia supaya dekat kepada Talhah menyebutkan hubungan rahim dengan Talhah. Saya ini apa? Ya, intinya sebutkan hubungan nasab dia dengan Talhah. Saya ini masih keluarga, masih ini dan seterusnya. Menyebutkan rahim, hubungan rahim dia dengan Talhah. Minta nyebutkan rahim, hubungan rahim, punya hubungan keluarga, untuk biasanya mendorong supaya dikasih. Faqala inna hadzal rahim ma sa'alani biha ahadun qablak. Maka kata Talhah, ini adalah hubungan rahim. Tidak ada seseorang pun yang minta kepadaku sebelum engkau dengan menyebutkan hubungan rahim ini. Fa'atahu thalatha mi'ati alfi dirham. Maka Talhah pun memberikan kepada dia 300 ribu dirham. 300 ribu dirham. Sehingga kalau orang meminta menyebutkan hubungan rahim, maka jangan segan-segan untuk membantu. Ini khulaf bin rahimani wa rahimakumullah. Kedermawanan Talhah bin Ubaidillah. Berapa 300 ribu dirham itu? Satu dirham itu kalau zaman sekarang ini, kalau di dirham Kuwait, khulaf bin rahimani wa rahimakumullah, 3000 sekian. Dirham kan? Dirham uang perak, bukan emas. 3000 sekian. 300 ribu dikalikan 3000 berapa? Ini khulaf bin rahimani wa rahimakumullah. Luar biasa kedermawanan para salaf. 300 ribu dikali 3000 berapa? Saking banyaknya bingung hitungnya gimana. Nah, kalau cuma ratusan ribu kan enak ngitungnya, atau puluhan ribu enak ngitungnya, para pedagang bisa. Tapi kalau sudah ratusan ribu ataupun miliaran, bingung ngitungnya. Ini khulaf bin rahimani wa rahimakumullah. Saking dermawannya para salaf. Khulaf bin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan diantara yang terkenal dari kalangan salaf kedermawanannya adalah Ma'an bin Zaidah. Seseorang yang bernama Ma'an bin Zaidah. Ini nah, singkat-singkat waktunya. Waja'a rajulun ila Ma'an bin Zaidah wala ya'rifuhu Ma'an. Perhatikan, ini juga mungkin terjadi. Tadi orang minta kepada kita, minta tolong dengan menyebutkan hubungan kekeluargaan, memang itu harus diupayakan untuk ditolong. Nah, bisa dipahami ya. Nah, sekarang perhatikan bagaimana contoh salaf yang berikutnya, apa yang terjadi kepada salaf Ma'an bin Zaidah rahimahullah yang memang terkenal kedermawanannya. Waja'a rajulun ila Ma'an bin Zaidah. Datang seorang lelaki kepada Ma'an bin Zaidah. Wala ya'rifuhu Ma'an. Dan Ma'an gak kenal dengan orang itu. Datang laki-laki kepada Ma'an bin Zaidah, sementara Ma'an ini gak kenal. Nah, biasanya kan kita paling malas kalau bantu orang, ngasih orang gak kenal. Lihat bagaimana contoh salaf. Ikhwanu fillah rahimani wa rahimakumullah. Fasa'alahu. Maka orang tadi meminta kepada dia. Faqala ya gulam, wahai gulam, naqati al-fulaniyah wa al-fadinar fadafa'aha ilaihi wa huwa la ya'rifu. Wahai ulam, nam, kasihkan ontaku yang ini dan juga kasih dia 1000 dinar. Nam, kasihkan ontaku yang ini kemudian kasihkan dia 1000 dinar. Fadafa'aha ilaiha wa huwa la ya'rifuhu. Kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, diberikan uang 1000 dinar, kemudian apa? Dikasihkan seekor onta dalam keadaan Ma'an bin Zaidah enggak kenal dengan orang tersebut. Ini lebih banyak lagi, 1000 dinar. 1000 dinar. Kalau dinar Kuwait, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sekian sekitar 46.000. 46.000 dikalikan dengan 1000, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Pemberian yang sangat banyak. Nah, kita kalau enggak kenal, berapa dikasih kira-kira? Nah, kadang 2000 pun enggak dikasih, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, enggak kenal. Enggak kenal ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini para salaf tidak demikian. Memang kalau kenal itu dikhawatirkan justru apa? Memberinya enggak enak. Paham enggak? Kalau kenal justru kasih enggak enak karena kenal. Ini cukup berbahaya ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau enggak kenal ini itu biasanya orang tidak percaya dan seterusnya, maka diperhatikan contoh Ma'an bin Zaidah radhiyallahu rahimahullahu taala. Khonafuddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, insyaallah kita sambung pada pertemuan yang berikutnya saja, yang pada malam hari ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, wa qama rajulun ila Sa'id ibn al-As yas'alu. Datang batu berdiri seorang lelaki menuju Sa'id bin Al-As, yas'aluhu, meminta kepadanya. Nah, disebutkan lelaki, Arabi, enggak kenal. Ini kan rata-rata yang meminta ini enggak kenal. Tidak ke? Kenal. Tapi Masya Allah diberi dengan pemberian yang sangat banyak. Ini menunjukkan kedermawanan. Diberinya enggak tanggung-tanggung, sangat banyak. Nah, kita kalau orang meminta itu berupaya untuk mencari mana yang sedikit. Iya kan? Bukan mencari mana yang banyak. Pernah enggak ngasih pengemis 50.000? Iya kan? Pernah enggak? Pengemis yang mana 50.000 kasih? Mesti dicari dicari yang ya 2000 lah tadi, minimal 1000 atau yang receh mesti yang dicari. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Jarang mencari yang besar-besar untuk memberi cuma. Tapi kalau memberi anak istrinya yang besar-besar. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Datang seorang lelaki berdiri menuju Sa'id bin Al-As meminta kepada beliau. Fa'amarahu bi 100,000 dirham. Maka Sa'id bin Al-As rahimahullah, ketika laki-laki ini meminta, beliau memerintahkan beri dia 100,000 dirham. Bayangkan, minta, enggak kenal siapa dia, beri dia 100,000 dirham. Berapa tadi kalau kali 3000 sekian? 3000 gampang hitungnya. 100,000. 100,000 dikali 3000. 300 juta. Siapa ngasih orang enggak kenal minta-minta? Nih, 300 juta. Nah, ini 3000 aja berat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka sangat benarlah apa yang sering dikatakan aina nahnu min haula, aina nahnu min akhlaqis salaf, sebagaimana kitab yang mungkin suatu saat mungkin bisa kita baca, bagaimana bandingan kita dengan para salaf. Ngasih, datang seorang laki dikasih 100,000 dirham, ternyata dikasih fabaka. Orang tadi ketika dikasih nangis. Dikasih 100,000 dirham kok nangis. Nah, bukan tangis bahagia. Faqala Sa'id, maka Sa'id mengatakan, mayubukik, apa yang membuat engkau menangis? Kurang 100,000 dirham. Nah, padahal Qala abki 'alal ardi an ta'kula mithlak fa amara lahu bi mi'ati alfin ukhra. Kata laki-laki tadi, saya menangis sedih kalau orang semisalmu dimakan bumi. Maksudnya apa? Sedih kalau engkau mati nanti siapa yang ngasih lagi? Nah, apa kamu nangis? Ya enggak sulit nyari yang demikian. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita ngasih 2000, 2000, enggak ada yang sedih dimakan bumi yang kau sepertimu. Lah, enggak sampai demikian orang sedihnya. Nah, ini enggak 100.000 dirham. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika itu, setelah itu dia menangis, kemudian ditanyakan, "Kenapa engkau menangis?" "Saya menangisi di atas bumi untuk memakan orang yang sepertimu." Yani engkau meninggal dunia sedih. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Maka mendengar ucapan orang tadi, Sa'id bin Al-As mengatakan, memerintahkan kepada pelayannya ataupun pembantunya, kasih 100.000 dirham lagi. Kasih 100.000 dirham lagi. Kasih lagi 100.000 dirham. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan sampai ada yang berulang-ulang. Sebagaimana dulu ya. Siapa? Abdullah bin Umar yang sakit itu kan. Sakit, minta ini, anggur, dibelikan. Ada orang pengemis, minta. Kasih. Nah, ke pasar lagi, diikuti lagi pengemis tersebut. Berulang-ulang dikasih. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi ini menunjukkan kedermawanan para salaf. Maka berupaya kita untuk mencontoh mereka, walaupun tentunya tidak mungkin bisa sama dengan mereka, tapi berupaya untuk mengikuti jejak langkah mereka. Insya Allah kita sambung permasalahan ini pada pertemuan yang berikutnya tentang kedermawanan dan juga kebakhilan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.